Secepat itu kau meninggalkanku, secepat itu kau meninggalkanku. Sedangkan aku, oh, belum pernah membalas budi dan jasa-jasamu. Balas budi dan jasa-jasamu. Kembali, oh, untuk selama-lamanya. Betapa bahagianya hidupku bila engkau berada di sisiku. Membalas budi dan jasa-jasamu. Ma